Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Al qismu al awal takunu hijratu wajibatan idza lam yumkin lil muslimi al muqimi al muqimu idza lam yumkin lil muslimi al muqimu bidari syirki ayyadhara dinuhu ayyudhira dinuhu afwan idza lam yumkin lil muslimi al muqimi bidari syirki ayyudhira dinah. Nanti takwil master dari ayyudhira itu fa'il dari yumkin. Terus lanjut. Idza mastata'a ayyudhira au tauhida wa yudhira muqtadayati dinihi wassalatu wattiba'a sunnati kullu baladin bihasbi ma fihi minasy syirki yudhiru ma yukhalifu fihi hadha al balada wa yakunu mutamayyizan fihim idza lam yastati' dhalika fa innal hijrata takunu wajibatan alaihi wa alaihi humila qawluhu subhanahu wa ta'ala innal ladina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard ay lam nastati' idharuddin fal istid'afu huna bima'na adam istita'ati idhari ad-dini mana fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fadala hadha ala annaha wajibatun li'annahu tawa'adaha alaihim bijahannami fa ma'na hadha anna man tarkul hijrati al hijrata id lam yastati' idharu ad-dini annahu muharramun wa anna al hijrata wajibatun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala asy-syarih asy-syekh Salih al-Syekh Hafizallahu ta'ala al-qismu al-awwal. Ini terkait hukum hijrah. Ini penting ya. Kemarin Syekh Salih al-Syekh telah menjelaskan berbagai syubhat ya tentang hijrah, wajibnya hijrah dari negeri Islam. Pertama, negeri Islam itu apa? Ya, negara Islam. Syekh sudah membantah klaim sebuah negara atau negeri itu Islam. Mau disebut balad kek, mau disebut daulah kek, ya, apabila ya negara tersebut berkumandang adzan. Syekh enggak menyinggung terkait orang-orang kafir juga mengumandangkan siar-siar agama mereka. Sebagaimana di negeri kita, orang Nasrani bebas mensiarkan, mengkristenisasi, misionaris di mana-mana. Dan siar-siar mereka tegak, apakah negeri ini disebut negeri Nasrani? Ya. Berikutnya juga berbagai tempat di Eropa, Amerika dan negeri-negeri kufar yang lainnya, di situ ditegakkan siar-siar Islam, idharuddin, adzan berkumandang, sholat berjamaah, sholat Jumat. Bahkan yang kemarin terbaru di New York, di jalan-jalan dipenuhi dengan sholat tarawih berjamaah, tentunya dengan adzan isya terlebih dahulu yang kencang. Di London, di jembatan yang terkenal itu apa? Cambridge. dikumandangkan azan pakai mic menggema hampir ke seluruh kota. Apakah London, New York itu jadi negeri Islam? Di berbagai negara Jerman sudah lebih dahulu azan berkumandang dengan kencang. Di Singapura sebagian tempat ya, masjid-masjid dari Pertinya itu berkumandang azan dengan kencang. Apakah Singapura negeri Islam? Syekh Shalih Al-Syekh membantah hal ini ya, dengan bukan yang dari situ, itu dari kita, itu realitas sekarang. Syekh Shalih Al-Syekh membantah bahwasanya dahulu orang-orang Arab ketika mereka meninggikan suara azan, berarti hukum asalnya mereka sudah muslim, memaknai kalimat syahadat la ilaha illallah, berbeda dengan sebagian negeri-negeri yang dikumandangkan azan namun ahlul balad tersebut adalah kuburiyun. Ya. Kuburiyun yang mereka belum bertobat dari kesyirikan mereka. Walaupun dikumandangkan azan ada kalimat syahadat, namun kalimat syahadat yang tidak dibangun di atas tobat dari kesyirikan, ada nafi isbat, itu enggak bermakna. Ya. Dan juga syubhat yang lainnya yaitu mengenai hijrah ini. Kapan seorang itu diwajibkan hijrah? Ketika tidak mampu idharuddin, menampakkan agama. Ya. Idharuddin yang dia mu'tazzan alih, yang dia punya izzah dengan idharuddin tadi. Mubayyinan linnas mukhbiran annahu yashhadu syahadatal haq. Dia mengabarkan, memberitahu kepada orang-orang bahwasanya dia bersyahadat dengan syahadat yang hak. Syahadat tauhid, syahadat ya kepada nabinya birisalah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Dan ikhbar apa namanya? Idharuddin ini apakah dengan qaul atau amal? Ya, apakah dengan qaul atau amal? Tabarakallahu fik. Nah, ini yang namanya idharuddin. Ya, idharuddin. Taib. Kalau dia mampu idharuddin sebagaimana ahlus sunnati wal jamaah yang ada di negeri-negeri kafir, ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Australia, bahkan ada di Singapura, kalau mereka mampu idharuddin, maka mereka tidak wajib hijrah, hanya dianjurkan. Ini yang diterangkan oleh para ulama, nggak seperti doktrin-doktrin yang diajarkan oleh sebagian orang-orang. Ya, ini negeri Indonesia bukan negara Islam, kok gitu kalian wajib hijrah? Loh, siapa yang mewajibkan mampu idharuddin? Apalagi kita mampu membantah syubhat, ya, syubhat-syubhat dari kuburiyun, sekulerisme, pluralisme, ya. Kita mampu, jangankan idharuddin, syubhat aja kita mampu menyanggah, begitu. Sama dengan ahlu sunnah wal jamaah yang ada di Eropa, mereka mampu dakwah, ya, di kampus-kampus mereka dakwah, itu lebih dari idharuddin, bahkan mereka dakwah, ya, menampakkan. Hai barakallahu fikum. Nah, terkait juga negeri, status sebuah negara, Syekh juga sudah menjelaskan, ya, ya. Qaid dari sebuah darul Islam, dar disebut sebagai darul Islam, ya, yang di situ dilihat mana yang dominannya, ya, ya mana yang dominannya. Kemarin ya, Syekh sudah menjelaskan panjang lebar ya mengenai hal ini. Tapi barakallahu fik. Ya, kita lanjut sekarang mengenai hijrah terkadang menjadi wajib, terkadang menjadi mustahabbah. Tapi barakallahu fik. Ini lihat di footnote, kita belum bacain itu. Footnote di halaman 228. Lihat. Wa taratan takunu mustahabbatan. Hijrah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi mustahabbah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala di Al-Fathul Bari, fala tajibu al-hijratu min baladin ya qad fatahahu al-muslimun amma qabla fathil balad faman bihi minal muslimin ahadu salasatin. Taib. Enggak wajib hijrah dari sebuah negeri yang kaum muslimin telah menaklukkannya. Adapun sebelum ditaklukkan negeri tersebut, maka kaum muslimin di yang ada di situ ada tiga pilihan. Al-awwal, ada tiga jenis kaum muslimin. Qadirun alal hijrah. Minha la yumkinuhu idharu dini. Ya. Wala ada wajibatihi. Fal hijratu minhu wajibatun. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Mukmin yang ada di negeri kafir yang belum ditaklukkan, Yang pertama, kaum muslimin pasti dia enggak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama, dia mampu berhijrah. Dan dia tidak mungkin di negeri tersebut menampakkan agamanya. Juga tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dia. Maka hijrah dari negeri tersebut hukumnya wajib. As-sani kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qadirun walakinnahu yumkinuhu izharu dinih wa ada'u wajibatihi fa mustahabbatun litaksiril muslimina biha. Ya. Nah, yang kedua ini dia mampu untuk menampakkan agamanya. Ya. Dia mampu untuk menampakkan agamanya namun dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Maka hukumnya hanya mustahabbah hijrah karena banyaknya kaum muslimin di situ yang membantunya. Ya, dan berjihad melawan orang kafir. Dan dia merasa aman ya dari serangan orang-orang kafir dan seterusnya. Kemungkaran mereka. Yang ketiga, yang enggak mampu. Yang enggak mampu hijrah. Ya, ajiz, yu'dzar. Ya, maka dia diberi uzur. Ya. Taib, apakah dia ditawan atau dia sakit atau yang lainnya? Ya, maka dia boleh fatajus lahu al-iqamah. Ya. Taib. Maka dia boleh tinggal di situ. Yang dia enggak mampu. Taib, barakallahu fik. Dan seterusnya kita langsung masuk ke hukum hijrah. Al-Qismu al-awwal kata Syekh Shalih Al-Syekh, takunu al-hijratu wajibatan. Hijrah bisa menjadi wajib. Idza lam yumkin lil muslimi al-muqimi bidaris syirki ayudhira dinah. Apabila seorang muslim yang tinggal di negeri syirik, negeri kafir, enggak mampu idharuddin. Enggak mampu menampakkan agamanya. Idza mastata'a ayudhira at-tauhid. Apabila dia enggak mampu menampakkan tauhid dia, wa yudhira muqtadayati dinih, ya, dan menampakkan ya konsekuensi-konsekuensi dari agamanya, wassalata wa tiba'as sunnah, salat sunnah, ya. Kalau dia enggak mampu, maka dia wajib hijrah. Ya, apalagi di negeri-negeri kafir, kaum muslimin masih sanggup, jangankan sholat, nah pakai jenggot, pakai cadar, masih mampu. Ya. Makanya para ulama enggak mewajibkan mereka hijrah. Nanti juga ada keterangan lagi mengenai ketika mereka mustad'afin, terlebih di zaman sekarang. Siapa orang-orang yang mustad'afin itu, yang enggak mampu itu, akan diterangkan. Ya, kemana negeri hijrahnya? Apalagi zaman sekarang nggak seperti zaman dulu, pergi-pergi aja. Kalau sekarang kan ada ada visa dan segala macam kepengurusannya, ya kayak begitu. Taib, mana lagi tadi? Kullu baladin bihasabihi. Setiap negeri itu sesuai dengan kondisinya. Bihasabi mafihi minasyirki. Ya, sesuai dengan kesyirikan yang ada di negeri tersebut. Yudhiru ma yukhalifu fihi hadal balada. Dia mesti menampakkan. Ya, apa-apa yang menyelisihi apa yang ada di negeri tersebut berupa kesyirikan, sekularisme, dia nampakkan perselisihan. Wa yakunu mutamayyizan fihi. Dia mesti tampil beda. Ya, di tengah-tengah mereka. Idza lam yastati' dzalik, kalau dia enggak mampu menampakkan agamanya tadi, menyelisihi kekufuran, kesyirikan yang ada di negeri tersebut, fa innal hijrata takunu wajibatan 'alaihi. Maka hijrah menjadi wajib hukumnya bagi orang tersebut yang tinggal di negeri kafir. Wa alaihi humila qawluhu subhanahu. Berdasarkan hal inilah firman Allah Ta'ala ditafsirkan, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat yang mereka menzalimi diri mereka sendiri. Terkait kalangan kaum muslimin yang enggak ikut hijrah ke Madinah, mereka tetap berada di Mekah. Dan di Mekah mereka enggak mampu menampakkan agama mereka. Ya, takut oleh Abu Jahal, takut oleh pembesar Quraisy. Ya, padahal mereka mampu, cuman karena hubbu al-mal, hubbul balad, hubbul bait, hubbul usrah, cinta keluarga, cinta harta, cinta negeri, mereka enggak mau ninggalin Mekah. Khawatir di Madinah nanti gimana? Padahal mereka mampu. Ya, mereka inilah. Ya, dan mereka enggak mampu menampakkan agama mereka. Jangankan idharuddin. Ketika berkecamuk perang Badar dengan antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin Mekah, kaum muslimin yang ada di Mekah dipaksa oleh musyrikin Mekah untuk ikut andil perang melawan kaum muslimin di Badar. Mereka di barisan kaum musyrikin. La ilaha illallah. Jangankan Izharuddin, mereka banyak enggak mampu menolak paksaan orang-orang Mekah untuk ikut perang. Barakallahu fikum. Qalu fi ma kuntum, kata malaikat, kenapa kalian ini? Qalu inna mustad'afina fil ard, kata mereka ini yang enggak mau hijrah, enggak mampu menampakkan agamanya. Kami yang dilemah, orang-orang yang dilemahkan di muka bumi. Ai lam nastati idharuddin. Kami enggak mampu mengidharuddin, menampakkan keislaman kami. Fal istida'afu huna bima'na adam istita'atin istita'ati idhariddin. Maka dilemahkan di sini maksudnya, kata mereka, kami orang-orang yang dilemahkan di muka bumi. Yaitu dilemahkan di sini tidak maknanya tidak mampu menampakkan agamanya. Fima kuntum, kenapa kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Ya, kata malaikat, bukankah bumi Allah itu luas? Fadalla ala annaha wajibatun. Maka ini menunjukkan bahwa ya, hijrah dari negeri kafir yang dia enggak mampu idharuddin, maka hukumnya hijrah tersebut adalah wajib. Li'annahu tawa'adaha 'alaihim bi jahannam. Karena Allah mengancam mereka dengan jahannam. Allah mengancam mereka dengan jahannam, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya, fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah orang-orang yang tempatnya nanti jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat. Kembali. Taib. Fa makna hada, maka makna hal ini, anna man tarakal hijrah, bahwa siapa yang tidak hijrah, id lam yastati idhar din annahu muharram. Ketika dia enggak mampu idharuddin, menampakkan agamanya, maka hukumnya di sini adalah diharamkan. Wa annal hijrata wajibatun. Hijrah hukumnya wajib. Ya. Kalau dia enggak mampu ini. Tabarakallahu fikum. Rasulullah SAW bersabda, "Man jama'al musyrikin wa sakana ma'ah fahuwa mithluh." Siapa yang ngumpul bareng musyrikin, tinggal bareng sama mereka, maka dia seperti kaum musyrikin. Ya. Nabi SAW juga berlepas diri, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azhuril musyrikin." Ya. Saya berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah orang-orang kafir. Ya. Tinggal di tengah orang-orang kafir. Tayyib, barakallahu fik. Nah, ini bahaya ini. Makanya kita safar ke negeri kafir pun mesti ada tujuan yang jelas. Ada hajat yang betul-betul diperbolehkan oleh syariat. Kalau sekedar pelesiran, jalan-jalan, holiday, enggak boleh. Ya. Mesti mampu menampakkan agamanya. Dia punya iman yang kuat untuk menolak syubhat dan syahwat. Ya. Apalagi di negeri kafir makan susah. Ya. Makan susah. Semua restoran babi semua. Anjing semua. Anggaplah dia bawa mie instan dari Indonesia. Bawa rendang, bawa pop mie. Ya. Bawa makanan yang awet-awet. Bisa enggak dia idharuddin di situ? Ya, bisa enggak dia idharuddin? Di negeri kafir, perzinahan itu biasa. Ya, pelacuran itu biasa menjajakan diri dia. Dia mampu enggak? Ya, dia mampu enggak? Terus juga hajatnya apa? Hajatnya apa? Hajatnya kalau dia di situ ya, apa namanya? Mempelajari suatu ilmu pengetahuan yang tidak bisa dia pelajari di negeri kaum muslimin, yang manfaatnya untuk kaum muslimin di negerinya, itu boleh dengan syarat lagi tadi. Dia mampu idharuddin, menolak syubhat apalagi syahwat. Ya, kalau enggak mampu, enggak boleh. Ya, kalau sekedar pelesiran, jalan-jalan ke Singapura. Ya. Holiday. Mau ngapain? Ya, la ilaha illallah. Kalau dia tidak mampu hijrah karena mungkin karena apa? Karena enggak ada harta. Ya berarti dia masuk ke ayat tadi. Ya. Dia masuk ke dalam ayat yang apa namanya? Ya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini orang-orang seperti ini, illal musta'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilah. Mereka enggak punya celah jalan keluar, wala yahtaduna sabila. Ya. Apalagi zaman sekarang, nanti saya akan membahas ini. kesulitan kita keluar negeri, visa dulu atau berapa tahun silam, kaum muslimin di Rohingya, di Burma atau Myanmar, yang mereka dibantai oleh orang-orang kafir Buddha, ya, mereka hijrah ternyata terombang-ambing di lautan. Semua negeri menolak, hatta Indonesia sebenarnya menolak, ya, cuman berani ditampung oleh orang-orang yang ada di Aceh. Ingat gak waktu itu? Semua negeri menolak, semua negeri menolak pengungsinya, pengungsian tersebut. Nah ini perhatikan nih, jangankan hijrah, lagi dikejar-kejar, lari dari kedzaliman orang kafir aja susah, mau lari kemana? Zaman sekarang nih, paham gak? Lagi dikejar-kejar orang kafir, lari dari kedzaliman orang kafir, zaman sekarang susah, mau kemana? Ya, antum mau ke Saudi, mau tinggal di Madinah, mau tinggal di Mekah, hah? Pengurusan visa, visa, ya gak? Apalagi zaman sekarang, mesti booster. Taruhlah kita ikut booster ya, sampai sana, visanya cuma dapat sebulan, maksimal tuh visa umroh itu sebulan. Ya, antum mau tinggal di mana? Mau jadi warga negara Saudi? Ya nggak bisa lah diatur, ada regulasinya. Pemerintah Saudi juga kelabakan kalau semua orang ke negeri dia. Hah? Ya nggak bisa ditangkap. Ya iyalah. Taib, mana lagi lanjut? Ya. Taib. Fadalla ala annaha ala fadalla hadza ala annaha wajibatun. Ini ya. Wa annal hijrata wajibatun, ini ya. Al-qismu as-sani. Nah, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala al-qismu as-sani al-hijratul mustahabbatu wa takunu al-hijratu min baladi syirki ila baladi al-islami mustahabbatan. إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن يظهر دينه وذلك لأن الأصل الأول من الهجرة أن يتمكن المؤمن من إظهار دينه وأن يعبد الله عز وجل على عزة وقد قال الله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون نزلت في من ترك الهجرة وناداهم باسم الإيمان Bismil. Wanadahum bismil imani. Ma sabaqa bayanuhu yata'allaqu bil hijrati min daril kufri wa syirki ila daril islami. Wa hunaka hijratun ukhra min daril min darin yuksiru fiha al-yaksuru. Yaksuru. Yaksuru fiha al-ma'asi wal bid'u wal bid'u wal bid'u ila darin laysa fiha ma'asin wa bid'un wa bid'ah wa laisa fiha ma'asin wa bid'un laisa fiha ma'asin wa bid'un bid'ah bukan bid'un bid'ah bid'ah bid'ah fathah dal jamak dari bid'ah bid'ah bid'un laisa ma'asin wa bid'un au taqillu fiha al-ma'asi au taqillu au taqillu fiha al-ma'asi wal bid'ah وهذه ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن قلا apa fil mudarinya qalla yaqulu apa yaqillu yaqillu ya wa taqillu fiha al ma'asi wal bid'ah terus وهذه ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنها مستحبة وأن البلد إذا كثر فيها الكبائر والمعاصي فإنه يستحب له أن يتركها إلى دار يقل فيها إلى دار إلى دار يقل فيها ذلك أو ليس فيها شيء من ذلك لأن بقاءه على تلك الحال مع أولئك يكون مع المتوعدين بنوع من العذاب الذي يحيق بأهل القرى الذين ظلموا. طيب القسم الثاني ya. Jenis yang kedua dari hijrah tadi, yang pertama hukum hijrah wajib, yang kedua ini mustahabba al-hijratu al-mustahabbatu wa takunu al-hijratu min baladis syirki ila baladil islami mustahabbatan. Maka hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam hukumnya mustahabbah. Idza kana al-mu'minu fi dari syirki yastati'u ayyudhhira dinah. Apabila seorang muslim yang ada, seorang mukmin yang ada di negeri syirik, ya, kaum muslimin yang ada di Eropa, di Amerika, itu mampu menampakkan agamanya. Wadzalika li annal asl awal minal hijrah, karena hukum asal awal dari hijrah apa? Ayyatamakkana al-mu'min min idhari dinih. Ya, yaitu seorang mukmin dia mampu untuk menampakkan agamanya. Ketika dia enggak mampu, wajib hijrah. Ya. Wa ayya'budallaha ala izzatin. Dia mampu beribadah pada Allah dengan izzah, penuh kebanggaan, ya, penuh kemuliaan, enggak malu-malu, enggak ngumpet-ngumpet, ya, beribadah pada Allahnya ala izzah, enggak ngumpet-ngumpet. Kalau dia beribadah pada Allah dengan ngumpet-ngumpet, diwajib hijrah. Ya. Qad qala Allahu ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumi Allah itu luas, maka kepada-Kulah kalian mesti beribadah, hanya kepada-Kulah kalian mesti beribadah. Nazalat fi man tarakal hijrata. Ayat ini turun terkait orang yang enggak mau hijrah. Wa nadahum, dan Allah menyeru mereka bismil iman, dengan nama iman. Ya ibadiyalladzina amanu, perhatikan. Ya. Taib. Ya, berarti masih beriman enggak? Masih beriman. Berarti yang enggak hijrah kafir enggak? Enggak. Cuman terancam dengan azab, ya. Makanya ada ustadz sunnah yang bilang, kalau orang yang mengatakan Indonesia bukan negeri Islam, ya, maka dia wajib hijrah. Kalau enggak hijrah dia kafir, katanya. Ini ustadz bodoh sekian puluh kuadrat. Bodoh. Pertama, dia enggak tahu hukum hijrah itu kalau di negeri itu negeri syirik. Lagi pula, ya, semisal kita mengatakan Indonesia bukan negara Islam, bukan otomatis kita mengatakan ini darul kufur. Kita berpendapat seperti pendapatnya Ibnu Taimiyah. Itu apa? Apa? Nah, darul muraqabah. Seperti negeri Meridin yang ada di negeri Turki, kaum muslimin mayoritas, namun sistem pemerintahannya, undang-undangnya adalah undang-undang, dusturnya Genghis Khan, ya, dari Tatar. Nam, dikutip oleh Ibn Muflih dan dikutip juga oleh Syekh Saleh Al-Syekh, ya. Su'ila Syekhul Islam an baladin tadharu fiha ahkamul kufur wa tadharu fiha ahkamul Islam. Nampak hukum-hukum kufur, nampak pula hukum-hukum Islam. Hada dar la yuhkam 'alaiha bi annaha dar, bi annaha daru kufrin wala annaha daru Islam. Itu kan. Enggak dihukumi daru kufur, enggak dihukumi dar al-Islam. Walaupun kata Ibnu Muflih, setelah membawakan pendapat gurunya Ibnu Taimiyah ini, Ibnu Muflih yang lebih condong negeri tersebut adalah negeri kafir. Dan ini banyak pendapat masyih kita saat ini, misal Syekh Shalih Al-Fauzan. Qaidnya, syaratnya sebuah negeri jadi negeri Islam atau negeri kufur, undang-undangnya. Ya, atau yang dominannya. Syekh Shalih Al-Fauzan juga telah menjelaskannya. Kemarin kan membawa perkataan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Mufti, ya, mengenai hal ini. Lihat di halaman 225 itu kan, ya. Baladus syirk hiya kullu baladin yadharu fiha asyirku wa yakunu galiban. Negeri syirik adalah negeri yang nampak di situ kesyirikan, yang di situ kesyirikan tersebut dominan. Dominan di situ. Apalagi sudah jadi simbol negeri tersebut sebagai suatu kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Dan diancam siapa yang mengusik kesyirikan tersebut. Kan terjadi di sebuah negeri. Ada sesajen yang katanya warisan budaya luhur ditendang, ditangkap penendangnya dan dihukum 5 tahun penjara. Kalau ini berarti bukan masalah undang-undangnya saja, ya. Iya. Lihat, ini dari satu aspek. Nanti undang-undangnya aspek yang lain ada lagi. Ya. Nah, idza dhahara asyirku fi baladin sara ghaliban katsiran aktsar min ghairihi fahiya tusamma balada syirkin. Apabila sebuah negeri, di sebuah negeri nampak kesyirikan dan jadi dominan kesyirikan tersebut, banyak, lebih banyak daripada yang lainnya, daripada tauhid, maka negeri tersebut dinamakan negeri syirik. Sawan kana ahada syirk fi rububiyah au kana fil ilahiyah. Apakah syirik dalam rububiyah atau ilahiyah? au kana fi muqtadayatil ilahiyah, atau konsekuensi dari ilahiyah. Ya, minat taati wa tahkim wa nahwiha. Tahkim berhukumnya. Hukumnya hukum apa itu? Ya. Taib. Fahada fabaladu syirki hiya baladu lati yadhharu fiha al-syirku wa yakunu ghaliban. Itu ya. Lihat, hada makna ma qarrarahu samahatu Syekh Muhammad bin Ibrahim hina masuila an darul kufri ma hiya qala darul kufri fi hiya ad-darul lati yadhharu fiha al-kufru wa yakunu ghaliban. Yang nampak kekufuran, kesyirikan dan dominan. Ya. Nanti di pembahasan mengenai ru'us taghut, salah satu yang berhukum dengan selain hukum Allah, beliau akan mengutip lagi pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya. Taib, undang-undangnya dominan. Qawanin wad'iyahnya, undang-undang buatan manusianya itu dominan. Ya. Jadi ngaco juga kalau dia mengatakan, "Gak ada negeri yang sempurna menerapkan hukum Islam." Arab Saudi ada, ternyata hukum yang tidak hukum Islam. Ya dominannya hukum Islam. Ketika dia enggak berhukum dengan hukum Allah, itulah yang dikatakan oleh para ulama mengutip tafsir dari Ibn Abbas, kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Iya enggak? Enggak kayak sebuah negeri yang presidennya RI satunya mengatakan, siapa yang mau ganti undang-undang kita? Kita gebuk, kita lawan. Menterinya ikut-ikutan. Haram meniru pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram katanya. Ya. Lah iya. Dan mereka itu apa sih sikap mereka terhadap hukum Allah? Mereka tendang, mereka habisin. Jangankan hukum Allah ya. Mereka itu pernah mengatakan konstitusi, ayat-ayat konstitusi itu di atas ayat-ayat kitab suci. Ternyata apa? Karena ada kepentingan yang katanya mereka agung-agungkan konstitusi, mereka mau rubah, mereka mau amandemen, mereka mau ganti karena ada kepentingan 3 periode. Karena konstitusi, ayat-ayat konstitusi mengatur regulasi presiden hanya 2 periode. Karena kemarau, karena takut nanti keciduk kalau presidennya baru atas perbuatan dia sekarang, numpuk utang dan korupsi dan yang lainnya, gimana biar aman 3 periode? Kan mereka gak punya lagi kader tuh, kader baru ya, semuanya lewat. Mau siapa? Puan menang baliho doang. Mau siapa? Ahok udah kelar urusannya ya. Mau siapa? Awarnya kan Ahok aja. Ya. Wa makaru wa makarullah. Ya. Mereka berbuat makar, mereka mau nampilin Ahok. Allahu khairul makirin. Ternyata Ahok kesandung, habis Ahok. Kurikulum vitae-nya Ahok kelar. Mau jadi presiden. Ya. Masalah presiden dan mantan narapidana. Ya, narapidana apa? Kasus apa? Menistaan kitabullah. Barakallahu fiik. Nah, ayat-ayat yang mereka agung-agungkan katanya melebihi di atas ayat-ayat kitab suci, ternyata mereka mau amandemen, mereka mau atur ulang, mereka mau ganti. Apalagi ayat-ayat kitab suci yang katanya di bawah ayat-ayat konstitusi mereka. Ya. Kan sebagian ulama berpendapat yang berhukum dengan sunnah hukum Allah enggak kufur. Enggak kufur akbar, tapi kufur asgor, taghut asgor. Selama meyakini hukum Allah yang terbaik. Selama meyakini dia bermaksiat, dia berdosa. Selama dia yakini hukum yang dia gunakan adalah buruk. Ada keyakinan itu pada mereka-mereka itu? Hah? Ada? Makanya jangan halu. Ini kegagalannya ini bermula dari ini. Mengkiaskan, ya, para hukam yang seperti ini dengan hukam yang ada di masa salaf. Sampai Hajjaj bin Yusuf yang zalimnya minta ampun, itu gak sezalim ini. Ya. Gak sezalim ini. Hajjaj bin Yusuf berhukum dengan kitab Allah. Menerapkan had. Ya. Menagih jizyah bagi para ya, ahlul kitab dan majusi yang mereka itulah disebut zimmi. Gak ada tuh ceritanya di negeri Islam yang di bawah komando Hajjaj bin Yusuf ada Hindu, Buddha, Konghucu, nyempil, gak ada. Diusir. Hanya yang ada di Nas, ahlul kitab dan majusi ditagih tiap tahun satu dinar jizya. Ya, Hajjaj bin Yusuf memberantas bid'ah. Dikafirin juga sama sebagian salaf. Diberontak. Ya, oleh Sa'id bin Jubair. Itu memang realita. Ibrahim An-Nakhai ketika Hajjaj mati sujud syukur. Hasan Al-Basri juga sujud syukur. Sampai para salaf itu mengatakan heran, kok bisa ya Hajjaj dikatakan beriman? Innama Hajjaj yu'minu bitaghut. Dan antum jangan bayangin hukam yang ada di negeri antum ini itu ada di masa salaf, ada di masa Hasan Al-Basri yang berhukum dengan undang-undang setan Belanda, ada di masa salaf gitu. Kayak gini nih ada di masa salaf. Udah, enggak usah menghayal. Ya, enggak usah menghayal. Maka ngaco kalau mendoakan hukam zaman sekarang, hafizullah. Semoga Allah menjaganya untuk terus melestarikan undang-undang setan. Gitu. Semoga Allah terus menjaganya untuk rajin ke dukun, gitu. Semoga Allah menjaganya untuk terus menjaga sekularisme di Indonesia karena RI satunya mengatakan agama harus dipisah betul dari negara. Ini agama sekularisme. Saya pikir beliau sekularis tulen, ternyata ya pecinta klenik juga, nyampur. Allah musta'an. Ya. Kalau mau doain dia, doain tuh. Hadahullah, bukan hafidahullah. Bukan Fudail bin Iyad mengatakan laukanat li da'watun mustajabatun. Ya. Ya. Seandainya saya punya satu doa mustajab. Saya doain siapa? Ya. Apa? Berikan kepada siapa? Kepada Amir gitu ya. Kalau dia soleh, ibad, rakyat juga soleh gitu kan. Siapa pemimpin Fudail bin Iyad di saat itu? Ada kayak gini. Ya. Allah musta'an. Gak ada di masa salaf pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Gak ada. Mimpi itu. Hatta Turki Utsmani sekalipun. Yang bobrok Turki Utsmani tetap berhukum dengan hukum Allah. Padahal bobrok. Saudi Arabia berhukum dengan hukum Allah. Brunei berhukum dengan hukum Allah. Taliban di Afghanistan berhukum dengan hukum Allah. Ada kekurangan nih, ya itulah kufrun duna kufrin. Barakallahu fikum. Ma sabaqa bayanuhu, apa-apa yang telah berlalu penjelasan itu, ya ta'allaku bil hijrati min daril kufri wasyirki ila daril Islam. Itu berkaitan tentang hijrah dari negeri kufur dan syirik ke negeri Islam. Wa hunaka hijratun ukhra min darin yaksuru fiha al-ma'asi wal bida'u. Juga ada hijrah yang lain, hijrah dari negeri yang banyak di negeri tersebut berbagai kemaksiatan dan bid'ah, di hijrah ila darin laisa fiha ma'asin wa bida'un. Ya, ke sebuah negeri yang enggak ada maksiat dan bid'ahnya. Au takillu fiha al-ma'asi wal bida'u, atau yang bid'ah dan maksiatnya itu sedikit. Ya. Wa hadhihi dzakara fuqaha'u al-Hanabilati. Ini yang disebutkan oleh para fuqaha Hanabilah rahimallahu taala. Ya. Annaha mustahabbatun, hukumnya mustahabbah. Wa annal balada idza kasura fiha al-kaba'ir wal ma'asi, bahwa sebuah negeri apabila banyak dominan di situ berbagai dosa besar dan maksiat, fa innahu yustahabbu ayatrukaha ila darin yakillu fiha dzalika aw laisa fiha syai'un min dzalika, maka dianjurkan bagi dia untuk meninggalkan negeri tersebut menuju negeri yang sedikit kemaksiatan dan bid'ah, atau yang memang enggak ada maksiat dan bid'ah di negeri tersebut. Li anna baqa'ahu ala tilkal hali ma'a ulaika yakunu ma'al mutawa'idina binaw'in minal adab. Karena kalau tetap bertahan tinggal bersama mereka dalam keadaan demikian, ya, bersama mereka yang banyak di situ bid'ah, maksiat, maka dia termasuk di antara orang-orang yang diancam ya, dengan salah satu jenis dari ancaman azab alladhi yahiqu bi ahlil qura alladhina zalamu, yang ancaman tersebut meliputi semua penduduk negeri yang mereka semua sudah dianggap berbuat zalim, ya. Taib, zalimi anfusihim, yang mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah ancam, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Nah, qad hajara jam'un, ini udah dibaca belum? Belum. Faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala, wa qad hajara jam'un min ahli al-ilmi min Baghdad lama ala fiha Baghdadin. Baghdad itu munsharif atau ghairu munsharif ya? Ghairu munsharif ya? Alam. Ah. Alam dan ujmah memang Baghdad. Ya, min Baghdada. Min Baghdad lama ala fiha sautul mu'tazilati wa sautul ahli al-bida'i wa kasurat fiha al-ma'asi wa zina wa saribil khamra wa syurbul khamri wa syurbul khamri wa tarakuha ila baladil ukhra ila baladin ukhra wa ba'du ahli al-ilmi bakiya likai yakuna qa'iman bihaqqillahi bidda'wati wa bayani al-ilmi wa bil inkari wa binahwi dhalika aidan kathirun minal ulama'i taraku misra lama tawallat alaiha ad-daulatu al-ubaidiyah itu Fatimiyah. Oh iya. Terus wa kharaju ila ghairiha wa hadha qad yahmilu ala annaha min al-hijrati al-mustahabbati wa hadha qad yuhmalu qad yuhmalu ala annaha min al-hijrati hijratil mustahabbatu min mustahabbati au min al-hijrati al-wajibati bihasabi al-hali fi dhalika zamani az-zamani alnya itu jangan dihilangin. Oh iya, fi dhalika al-zamani qala huna rahimallahu wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladi al-islami ay hiya fardun biqayyidin wa huwa an alla yastati'u alla yastati'a idharu dinihi fa in kana yastati'u kama sabaqa fa innal hijrata fi haqqihi mustahabbatun qala wa hiya bakiyatun ila an taquma sa'ah yuridu ila qurbi qiyami sa'ati wa huwa tulu'u samsi min maghribiha kama ja'a fi fil hadisi la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubatu wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu'a samsu minal maghribiha taib min maghribiha. Waqad hajara jam'un min ahli al-ilmi min Baghdad. Sekelompok ulama hijrah dari Baghdad ketika pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ya, Mu'tazilah. Semisal Imam Syafi'i yang hijrah dari Baghdad ke Mesir. Lamma 'ala fiha sautul Mu'tazilah. Tatkala suara Mu'tazilah tinggi gitu. Artinya apa? Ketika Mu'tazilah, madhab Mu'tazilah udah dominan menguasai wasautu ahli bidah dan di situ suara ahli bidah atau ini ahli bidah menguasai negeri tersebut wa kathurat fiha al-ma'asi waz-zina wasyurbul khamri dan sudah banyak berbagai kemaksiatan zina minum khamar di negeri tersebut taraquha ila baladin ukhra mereka para ulama meninggalkan Baghdad ke negeri yang lain semisal Imam Syafi'i ke Mesir lari. Ya, wa ba'du ahli ilmi baqiyah. Sebagian ulama tetap tinggal di Baghdad. Semisal siapa? Imam Ahmad. Ya. Likay yakuna qa'iman bihaqqillah wa bidda'wati wa bayanil ilmi wa bil inkari wa nahwi dharik. supaya ulama tersebut tetap bisa melaksanakan hak Allah, yaitu dengan berdakwah, menjelaskan ilmu dengan mengingkari Mu'tazilah tadi dan yang semisal dengannya. Imam Ahmad enggak mau hijrah karena beliau tetap menampakkan agamanya. Tetap menjelaskan. Walaupun itu kemungkaran tersebut ada pada penguasa, Imam Ahmad tetap menjelaskan. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia begini begitu. Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluq. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Imam Ahmad terus menjelaskan. Ya barakallahu fik. Ya. Wa aidan katsirun minal ulama taraku Misra. Dan juga sebagian ulama, banyak dari para ulama yang mereka meninggalkan Mesir lamma tawalat 'alaiha ad-daulatu al-Ubaidiyah. Ketika daulah Ubaidiyah menguasai Mesir. Ya. Itu Bani Fatimiyah yang mereka adalah orang-orang Syiah Rafidah yang ada di Mesir. Mereka membunuhi ulama, membunuhi kaum muslimin. Mereka bahkan bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan kafir agar kerajaan kafir ini dibantu untuk menguasai sebagian negeri kaum muslimin. Ini Bani Ubaidiyah, ya, disebut dengan Bani Fatimiyah, yang mereka lah yang pertama kali melaksanakan maulid-maulid bid'ah, maulid Hasan, maulid Husain, Fatimah, sampai akhirnya maulid Nabi. Ya. Wa kharaju ila ghairiha, para ulama ini keluar dari Mesir ke tempat yang lain. Wa hadha qad yuhmalu ala annaha minal hijrati al-mustahabbah. Nah, ini berarti pemahaman ini ditafsirkan bahwa hijrah yang seperti ini hijrah mustahabbah, bukan hijrah wajibah. Au minal hijrati al-wajibah bihasabil hal. Atau juga bisa ditafsirkan hijrah Imam Syafi'i dari Baghdad itu hijrah wajib sesuai dengan keadaan, tidak di zaman, pada zaman tersebut. Kalau Imam Ahmad enggak wajib hijrah, karena kalau Imam Ahmad hijrah juga terus enggak ada yang ngejelasin gimana kaum muslimin yang ada di Baghdad. Ya, Imam Ahmad terus menyuarakan kebenaran walau dilarang penguasa. Wah, ya. Disiksa, dipenjara dan seterusnya dari kisah-kisah yang sampai kepada kita. Ya, bagaimana keadaan Imam Ahmad? Allah musta'an. Wa qala huna wal hijratu faridatun ala ya ala hadhil ummah min baladi syirki ila baladi Islam. Hijrah wajib bagi umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Ai hiya fardun biqaidin wa huwa alla yastati' izhar dinih. Itu hukum hijrah ini wajib dengan syarat, yaitu dia tidak mampu menampakkan agamanya. Fa in kana yastati' kama sabaqa fa innal hijrata fi haqqihi mustahabbatun. Namun kalau dia mampu izharuddin, menampakkan agamanya, maka hijrah sebagaimana yang telah lalu hukumnya bagi dia hanya mustahabbah. Qala wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'ah. Ya, dan hijrah ini tetap terus berlaku sampai tegak hari kiamat. Yuridu, yang beliau maksud sampai tegak hari kiamat di sini maksudnya adalah ila qurbi qiyamis sa'ah. Sampai dekatnya ya tegaknya hari kiamat. Sampai kapan? Wa huwa tulu'us syams min maghribiha. Yaitu sampai terbitnya matahari dari sebelah barat, sebagaimana dalam hadis la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubah. Hijrah tidak terputus sampai pintu taubat sudah tertutup, terputus. Wa la tanqati'ut taubah, pintu taubat, taubat tidaklah terputus hatta tatlu'us syamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari sebelah baratnya. Nah, fadhal. Qala rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullahu mustadillan wa dalilu qawluhu ta'ala innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim dhulmun nafsi bitarkil hijrati li'annahum asallaha azza wa jalla fi tarkil hijrati wa makkatu lam yu'addu fi imkanil lam yu'adda fi imkanil mu'minina ay yudhiru dinahum fiha faqtasallatul kuffaru ala ahliha falam yastati'u a'ni almu'minina ayyudhiru dinahum wa hadha qa'imun min awali da'wati tasallatu fatratan wa kana idharu dini fi awali da'wati laysa wajiban summa umiru bidhalika biqawlihi subhanahu wa ta'ala fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin inna kafaynakal mustahzi'in fabutuliyya mani betulia minal mu'minina falam yastati'u idhara dinihim fasta'danu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ilal habasyati fa'adina lahum bil hijrati ilal habasyati ilal habasyati al hijrata al awwala al ula bil hijrati al hijrati al ula al hijrati al ula summa saniyati. Boleh juga al hijrati al ula itu sebagai itu ya, tabi' dari bil hijrati. Ya. Ila al-habasyati al-hijrati al-ula summa saniyati wa qila samma hijratun salisatun summa lima lam yu'ad lam yu'adda fil imkani ayyuthira ad-dina fi makkata wa qad qamat baladul islami fil madinati saratil hijratu muta'ayyanatan wa fardhan min makkata ila al-madinati. Lihada qala azza wa jalla hunna dhalimi anfusihim qalu ya'ni al-malaikata mukhatibina haula'i alladhina tawaffathumul malaikatu wa qatarqul hijrata fima kuntum ala ayyi halin kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi fa ajabat al-malaikatu qalu alam takun ardullahi wasi'ah wa hadha inkarun 'alayhim alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha li'anna al-istifhama huna fi alam istifhamun lil-inkari wa dhabituhu an yakuna ma ba'dahu batilan idha azalta al-hamzata wa qara'ta ma ba'dahu. Taib, idha azalta al-hamzata wa qara'ta ma ba'dahu. Naam. Fa'idha kana ma ba'dahu gairu sahihin saratil hamzatu gairu fa'idha kana ma ba'dahu gairu sahihin saratil hamzatu lil inkari fahuna idha azaltal hamzata saral kalamu lam takun arudullahi wasi'atan. Hal hada sahihun? Al jawabu laysa bisahihin fa arudullahi azza wa jala wasi'atun walamma atal istifhamu fil hamzati ba'daha kalamun yakunu bidunil hamzati batilan tasirul hamzatu lil inkari kama huwa muqarrarun fi mawdi'ihi fi kutubi syuruhil ma'ani fil lughati qala fatuhajiru fiha fadala ala annahum tarakul hijrata fahadihil ayatu tadullu ala anna man tarakal hijrata ma'al kudrati ala dhalika annahu musyrikun wa kafirun min dini man aqama ma'ahum wa hadha laysa bisahihin bal inna hadhihi ayata fil mu'minina li'annahu qala fi awwalihi innal ladhina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim fa haula'i dhalamu anfusahum laysa dhulmu al-akbara walakinnahu adh-dhulmu al-asgharu bitarkil hijrati. Naam. Qala rahimahullah ta'ala mustadillan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat yang mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ya, yaitu terkait kaum muslimin yang tetap berada di Mekah, tidak hijrah ke Madinah. Zulmun nafsi, menzalimi diri dengan apa? Bitarkil hijrati. Dengan tidak hijrah. Bi'annahum asallaha fitarkil hijrati, karena mereka bermaksiat pada Allah karena tidak hijrah. Wa makkatu Mekah waktu itu lam yu'adda fi imkanil mu'minin ayudhira dinahum fiha. Mekah waktu itu belum bisa dianggap memungkinkan bagi kaum mu'minin untuk bisa idharuddin, menampakkan agamanya di situ, di Mekah. Qad tasallatal kufaru ala ahliha. Kenapa? Karena orang-orang kafir menguasai penduduk Mekah. Ya, falam yastati'u a'ni al-mu'minin ayudhira dinahum. Kaum muslimin mereka enggak sanggup, yang saya maksud sini kaum muslimin enggak sanggup untuk menampakkan agama mereka. Wa hadha qa'imun min awwali da'wah. Ya. Taib, dan ini terjadi di awal-awal dakwah. Tasallatu fatratan. Ya. Orang-orang kafir mereka menguasai pada suatu periode, suatu jangka waktu. Wa kana idharuddin fi awali dakwah laisa wajiban. Ya, dan idharuddin, menampakkan agama di awal dakwah itu belum wajib. Ya, belum wajib. Kenapa? Karena belum turun ayat hijrah. Taib. Summa umiru bidzalika. Ya, kemudian ya, idharuddin, mereka diperintahkan kaum muslimin untuk idharuddin. Jadi idharuddin waktu itu belum wajib, makanya masih ada sahabat yang ibadahnya ngumpet-ngumpet ya. Yang menampakkan keislamannya itu hanya ke orang-orang tertentu, enggak berani ke publik gitu. Ya, mereka belum diperintahkan untuk idharuddin. Kemudian mereka diperintahkan untuk idharuddin berdasarkan firman Allah, fasda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin innaka fainakal mustahzi'in. Fasda, maka sampaikanlah kepada mereka tentang apa yang diperintahkan pada engkau. Berupa idharuddin wa'rid 'anil musyrikin, berpaling dari orang-orang musyrik, sesungguhnya kami akan memelihara engkau, mencukupkan engkau dari orang-orang yang mengolok-olok agama ini. Barulah itu wajib idharuddin. Fabtuliya man ibtuliya minal mu'mini. Maka ketika mereka sudah idharuddin, ya, diujilah kalangan kaum mukmin yang diuji di sini dengan disiksa. Ya, mendapatkan intimidasi, tekanan baik mental apalagi fisik oleh orang-orang kafir. Ya. Falam yastati'u idhar dinihim, yang mereka enggak mampu menampakkan agama mereka. Fasta'zanu an-nabiyya bil hijrati ila al-Habasyah, mereka pun minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke negeri Habasyah, negeri Nasrani bukan negeri Islam. Namun di situ negeri Nasrani tersebut terkenal rajanya bersahabat, rajanya itu bukan orang yang bengis menang-menang. Raja Najasyi. Tayyib. Fa adina lahum bil hijrati ila al Habasyah al hijrati al ula tsumma salisa tsumma tsaniyah. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Pada hijrah yang pertama, kemudian nanti ada lagi hijrah yang kedua. Jadi hijrah ke Habasyah itu berapa tahap? Sampai dikatakan 3 tahap. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Wakilah sama hijratun salisatun. Ada yang mengatakan ada hijrah yang ketiga. Summalam malam yu'adda fil imkani ayyuzhira dinahu ad-dina fi Makkah. Kemudian tatkala ya, di Makkah ini udah enggak bisa dikategorikan dianggap bisa memungkinkan menampakkan agama, qad qamat baladul Islam fil Madinah, dan sudah ada negeri Islam di Madinah, ya. Yaitu karena banyaknya kaum muslimin yang masuk Islam, orang-orang Madinah. Saratil hijrah itu muta'ayyanatan, akhirnya hijrah menjadi ditentukan, wafardun jadi wajib, min makkata ilal madinati, dari Mekah ke Madinah. Walihada qala azza wa jal huna, oleh karena itu Allah azza wa jal berfirman di sini, zalimi anfusihim, ya, orang-orang yang diwafatkan malaikat yang mereka enggak mau hijrah, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Qalu ya'ni al-malaikah, malaikat berkata kepada mereka, mukhatibina ha'ula illadina tawafathumul malaikatu, yang malaikat berbicara kepada mereka, orang-orang Mekah yang dia yang diwafatkan oleh malaikat ini, ya, qattaraku al-hijrata, yang mereka tidak hijrah, fima kuntum, kenapa kalian ini, ay ala ayyi halin kuntum, di atas keadaan apa kalian ini, qalu kunna mustad'afina fil ard, kata mereka, kami dilemahkan di muka bumi, enggak mampu idharuddin, ya. Fa ajaba al malaikatu, maka malaikat menjawab, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Wa hadha inkarun alaihim. Ini pengingkaran terhadap mereka. Alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa hijrah di situ. Ya, ini pengingkaran. Kenapa? Li'anna al-istifhama huna fi alam istifhamun li'inkar. Karena pertanyaan di sini alam gitu. Itu istifham, pertanyaan justru untuk mengingkari konteks yang ditanyakan. Paham gak sini? Ya. Taibarakallahu fikum. Itu istifham ingkari. Ya. Wa dhabituhu, ketentuan kapan sih sebuah istifham, pertanyaan disebut istifham ingkari? Ayakuna ba'dahu batilan idza azalta alhamzata wa qara'ta ma ba'daha. Ya. Ya. Dhabitnya apa? Apabila setelah hamzah istifham batil maknanya, apabila Anda hilangkan hamzah dan Anda baca setelah hamzah, Kan alam takun ardullahi wasi'ah, hamzahnya istifhamnya dihilangin. Jadi lam takun ardullahi wasi'ah, bumi Allah tidak luas. Batil berarti. Batil enggak? Batil. Karena bumi Allah tidak luas. Yang benar adalah bumi Allah luas. Ya. Fa idza kana ma ba'daha ghairu sahihin wasaratil hamzatu lil ingkar. Apabila yang setelah hamzah itu enggak benar maknanya, maka hamzah tadi adalah hamzah untuk mengingkari. Fa idza azalta al hamzata saral kalamu lam takun ardullahi wasi'ah. Hal hadza sahihun? Apabila Anda hilangkan hamzah, kalimatnya menjadi lam takun ardullahi wasi'atan. Bumi Allah tidak luas. Apakah ini benar? Al jawab laisa bisahih. Enggak benar. Tentu enggak benar. Fa ardullahi wasi'atun. Karena bumi Allah itu luas. Ya. Walamma ata al-istifhama fi al-hamzati. Ya. Namun tatkala ada datang istifham ya pada hamzah ba'daha setelahnya kalamun ba'daha kalamun yakunu bidunil hamzati batilan. Maka ucapan tanpa hamzah menjadi batil. Ya karena jadilah lam takun ardullahi wasi'ah. Ini batil. Wa tasirul hamzatu lil ingkar. Berarti hamzah istifham tersebut lil ingkar. Ya. Kama huwa muqarrarun fi maudhihi sebagaimana yang telah ditetapkan di pada pembahasannya sendiri fi kutubi syuruhil ma'ani fil lughah. Pada kitab-kitab syarah-syarah ma'ani dalam lughah ya. Dalam lughah bahasa Arab qala fatuhajru fiha sehingga kalian bisa hijrah ke bumi Allah tersebut padahal ala annaha tarakul hijrata. Maka ini menunjukkan bahwa orang tadi mereka meninggalkan hijrah yang dikatakan zalimi anfusihim. Ya, fa hadhihi al-ayatu tadullu ala anna man taraka al-hijrata ma'al qudrati ala dhalika annahu musyrikun kafirun. Ya, min di man aqama ma'ahum wa hadha laysa bisahih. Ya. Dan apa ayat ini juga menunjukkan bahwa siapa yang tidak hijrah padahal dia mampu untuk hijrah maka dia musyrik kafir dari agama. Ya, apa namanya? Kafir terhadap agama man aqama ma'ahum hadha laysa bisahih. Yang dia tetap tinggal bersama mereka orang-orang musyrik, namun ini enggak benar. Ya, tetap dikatakan masih seorang mukmin. Makanya itu keliru kalau ada yang mengatakan kalau dia enggak hijrah dari Indonesia berarti dia mengkafirkan diri dia sendiri. Hak Indonesia ini kita enggak bisa idharuddin. Apa kita jadi kafir gitu? Apalagi masih bisa idharuddin. Baik. Bal inna hadhil ayata fil mu'minin, bahkan ayat ini terkait ke mu'minin li'annahu qal innal ladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim fahaulai zalamu anfusahum. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Laisa adzulmu al-akbar, bukan kezaliman akbar, walakinnahu adzulmu al-asgaru bitarkil hijrah. Namun ya, zalimnya zalim asgar. Ya, apalagi ada ayat tadi ya ibadiyal ladhina amanu inna ardi wasi'atun Pak iya ya Pak Budun. Terkait kaum muslimin yang enggak mau hijrah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas. Hanya kepada kulah kalian beribadah. Nah, Pak Yusuf tafadhal. Tafadhal. Belum baca antum. Bismillah qala asy-syarih rahimakumullah. Qala azza wa jalla ba'daha illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan fa ulaika asallahu an ya'fu anhum rijalun mustad'afuna la yumkinuhum an ya'rifu at-tariqa la yahtaduna sabilan ilal baladil ukhra akhra ilal baladil akhar ilal baladil akhra akhari na'at ilal baladil akhari wala yastati'una hilatan laisa indahum ma yarkabuna walaisa indahum malun yankuluhum fahum mustad'afuna yuriduna al hijrata walakinnahum mustad'afuna min jihati adamil qudrati ala al hijrati minal mali wal markabu wal markabi wal markabu wad dalil wal markabi wal mali wal markabi oh masih ya, maaf ya wal markabi wad dalili wa nahwi dalika faqa wadalilu. Udah baru. Wa apa? Minal mali wal markabi wadalili. Petunjuk. Adanya orang yang nunjukin. Ya. Wadalili wa nahwi dalika. Faqala azza wa jalla fi haula'i faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura wa yalhiqu biha wa yulhaqu biha ulai man lam yastati' alhijrata fi hadzal zamani bil muawwaqati alqaimati min anwa'it ta'sirati wa asbahiha li'anna hadha la yastati'u hilatan wa huwa yarghabu ay yatruka balad asy-syirki ila baladil islami lakin la yumkinuhu dhalika liwujudil muawwiqati la yastati'u hilatan wa la yahtadi sabilan aw tariqan ila baladil islami fa haula'i qala 'azza wa jalla fi haqqihim faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura summa saqun saqa summa saqa dalilan akhara wa huwa qawluhu subhanahu wa ta'ala ya ibadiyalladzi amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun taraku alhijrata fanadahumullahu bismil imani fadalla ala anna tarkal hijrati la yaslubu al imana famana dhalika anna tarkal hijrati laisa syirkan akbaro laisa syirkan akbaro wa laisa kufran akbaro wa innama huwa wa anna huwa ma'siyatun minal ma'asi li'annahu nada min man tarkal hijrat man taroka hid al hijrata bismil imani ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Naam. Qala azza wa jalla ba'daha. Kasih lagi ke ini Ustaz Abdul Majid. Apa? Aja lagi. Ntar. Nanti dulu. Qala azza wa jalla ba'daha illa al-mustad'afin minar rijal. Kecuali orang-orang dilemahkan dari kalangan pria, wanisa, wal wildan, wanita dan anak-anak, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka enggak mampu untuk keluar, cari jalan keluar di situ. Enggak punya celah dan enggak ada yang mampu menunjukkan jalan juga. Fa ulaika asallahu ayafu anhum, mereka itu yang semoga Allah mengampuni mereka. Artinya mereka ini yang diberi uzur. Ya. Baik, rijalun mustad'afun. Orang-orang yang tidak mampu, yang dilemahkan. La yumkinuhum ayya'rifu at-tariqa, yang enggak memungkinkan bagi mereka untuk tahu jalan. Wa la yahtaduna sabilan. Ya, mereka enggak tahu petunjuk jalan ilal baladil akhar, ke negeri yang lain, tempat tujuan hijrah. La yastati'una hilatan. Mereka enggak punya celah. Enggak punya jalan keluar. Laisa indahum mayarkabun. Mereka enggak memiliki kendaraan yang mereka bisa kendarai. Wa laisa indahum malun yanquluhum. Mereka enggak punya harta yang bisa memindahkan mereka dari negeri syirik ke negeri Islam. Ya. Bayar iqamah gitu. Mereka enggak punya mampu, enggak punya uang bayar iqamah, izin tinggal, beli tanah di negeri baru atau sewa tanah, sewa rumah. Ya. Terus fahum mustadafun yuriduna al-hijrata. Mereka orang-orang yang dilemahkan yang mereka menginginkan hijrah. Lakinnahum mustadafun min jihati adamil qudrah alal hijrati minal mali wal markabi wal dalili wa nahwi dalik. Namun mereka dilemahkan dari aspek tidak memiliki kemampuan untuk hijrah, apakah dari sisi harta, kendaraan, ada petunjuk, orang yang menunjukin, dan semisalnya. Ya Allah Azza wa Jal berfirman fiha ula'i tentang mereka fa'ula'ika asallahu ayya'fu anhum wa kanallahu ghafuran rahima afuwan ghafura. Maka mereka itulah yang semoga Allah memaafkan mereka dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Wayul haku biha ulai. Nah, disertakan juga hukumnya dengan mereka ini. Kalau zaman sekarang, yang mereka kan kalau zaman dulu dilemahkan itu mereka enggak punya celah jalan keluar, enggak tahu jalan ke negeri Islam. Kalau zaman sekarang diikutkan juga hukumnya ini, man lam yastati al hijrata fi hadza zaman, yaitu yang enggak mampu hijrah di zaman sekarang, ya, bil muawqati al qaimati min anwa'i ta'syirati. Ya, yang enggak mampu mereka itu untuk pindah ke negeri muslim, ya, kenapa? Karena berbagai jenis min anwa'i ta'syirat, visa. Ya, dia enggak punya visa, enggak bisa dari visa ke negeri-negeri, ya, kaum muslimin, wasbah, ya, dan semisalnya paspor, enggak mampu beli tiket pesawat. Ya, li'anna hadza la yastati'u hilatan. Berarti orang seperti ini dia enggak punya visa. Berarti dia enggak mampu, ya, memiliki celah keluar dari negeri kufur ke negeri Islam. Wa huwa yarghabu an yatruka hadzal balad al-syirki ila baladil Islam. Padahal dia antusias sekali, punya keinginan yang kuat untuk meninggalkan negeri syirik menuju negeri Islam. Lakin la yumkinuhu dzalika liwujudil muawqat. Namun enggak memungkinkan bagi dia karena adanya ketidakmampuan, la yastati'una hilatan wa la yahtadi sabilan. Yang dia enggak mampu mencari celah jalan keluar, enggak ada petunjuk jalan untuk keluar dari negeri dia yang kufur ke negeri Islam. Aw tariqan ila baladil Islam. Ya. Ya, atau dia enggak punya petunjuk yang bisa menunjukkan jalan ke negeri Islam. Fa haula iqala Allah azza wa jalla fi haqqihim, mereka itulah yang Allah berfirman tentang mereka, fa asa fa ulaika asa Allahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Summa saqa dalilan, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil akhara yang lain, wa huwa qawluhu, yaitu firman Allah, ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka hanya kepada-Kulah kalian beribadah. Ini terkait orang-orang yang enggak hijrah. Tarakul hijrata fanadahum bismil iman. Mereka tidak hijrah, namun Allah panggil mereka dengan nama iman. Fadala ala anna tarkal hijrati la yasrubul imana. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak hijrah itu tidaklah menafikan, menghilangkan keimanan. Ya, kalau mengurangi keimanan, ya jelas. Pemakna dzalika anna tarkal hijrati laisa syirkan akbara. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak hijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin yang di situ dia enggak mampu idharuddin, itu bukan syirik akbar. Walaisa kufran akbara, bukan pula kufur akbar. Wa inna ma huwa maksiatun minal ma'asi. Dia hanya maksiat. Li annahu nada man tarakal hijrata bismil iman. Karena Allah masih memanggil orang yang tidak hijrah dengan nama keimanan. Ya ibadialladzina amanu, itu dia. Inna ardullah, inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Nah, faddal. Qala al-Baghawi, bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syarih rahimahullahu ta'ala, qala al-Baghawi. Baghawi. Ya, qala al-Baghawi, nazalat hadhihi al-ayatu fil ladzina lam yuhajiru min makata nadahumullahu bismil imani. Dalla ala anna man tarakal hijrata min makati laisa kufran wala min makata laisa kufran wala syirkan, wa anna qawlahu subhanahu wa ta'ala fil ayati allati qablaha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, anna hadha li ajli annahum taraku wajiban minal wajibati wa taraku Wartakabu kabiratan minal kabairi, lakin la yuslabu minhum al imanu bitarkil hijrati man min daril kufri ila daril islami. Nah, kata Imam Al-Baghawi, nazalat hadil ayatu, ayat ini terturun terkait alladina fil ladina lam yuhajiru min makkata, yang mereka enggak hijrah dari Mekkah. Fanadahumullahu bismil iman. Allah memanggil mereka tetap dengan nama keimanan. Dalla ala anna man tarakal hijrata min makkata laisa kufran wala syirkan. Maka ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak hijrah dari Mekkah, ya, ke Madinah, itu enggak kufur, enggak syirik. Wa anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam fil ayah allati qablaha, dan firman Allah Ta'ala di ayat ini maupun yang sebelumnya, fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, mereka itulah yang tempat mereka kembali dari jahanam, dan itu sebaik seburuk-buruknya tempat kembali. Anna hadza li ajli, yang demikian itu diancam jahanam kenapa? Dikarenakan annahum taraku wajiban minal wajibati, karena mereka meninggalkan sebuah kewajiban. Wartakabu kabiratan minal kabairi, mereka terjatuh ke dalam dosa besar dari dosa-dosa besar. Walakin la yuslabu minhum al-imanu, namun keimanan tidak dihilangkan dari mereka. Bitarkil hijrati, karena mereka tidak hijrah min daril kufri ila daril islam, dari negeri kufur ke negeri islam. Terus lanjut Nugro. Apa? Kasih dia. Bismillah. Qala syarih hafizallah ta'ala, qala wa dalilu ala hijrati min sunnati qawruhu sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu, wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. هذا الحديث دل على أن التوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها وطلوع الشمس من مغربها هو المراد بقوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنعام أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرين إنا منتظرون. قال المفسرون إن معنى أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك أنه طلوع الشمس من مغربها وإذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب أبا كسي الشيخ مروان فلا تنفع. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تنفع التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها كما قال هنا ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة حتى تنقطع التوبة والتوبة لن تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها لأن من ترك الهجرة حتى طلعت الشمس من مغربها قد ترك فرضا عليه فإذا طلعت الشمس طلعت الشمس من مغربها ليس ثم اسم ليس عمل ينفع العبد قال العبد قال سبحانه وتعالى لا ينفع نفسا إيمانها لن تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والعمل بعد الإيمان. نعم. دليل على الهجرة من السنة dari sunnah ialah sabda Nabi SAW لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. Hijrah itu enggak terputus hingga terputus taubat. Walatan qati'u taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Taubat tidaklah terputus sampai matahari terbit dari sebelah baratnya. Hadal hadis dalla ala anna taubata la tanqati'u illa idza tala'at asy-syamsu min maghribiha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya taubat tidaklah terputus kecuali jika matahari sudah terbit dari sebelah baratnya. Wa tulu asy-syamsi min maghribiha huwal muradu biqaulihi subhanahu wa ta'ala fi akhir suratil an'am. Dan terbitnya matahari dari sebelah barat itulah maksud dari firman Allah Ta'ala di akhir surat Al-An'am, ya hal yang zuruna ya ila ayatiyahumul malaika, tidaklah yang mereka tunggu melainkan datangnya malaikat, au ya'tiya rabbuk, atau datangnya azab rabbmu, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian ayat-ayat rabbmu, ya wa yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari ketika datang sebagian ayat-ayat Rabbmu, la yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat, la yanfa'u nafsan imanuha, maka iman seorang jiwa enggak bisa memberikan manfaat bagi jiwa tersebut. Lam takun amanat min qablu, yang dia sebelumnya belum beriman jiwa tadi, au kasabat fi imaniha khaira, dan dia pun juga belum mengupayakan kebaikan pada imannya. Qulin tadhiru inna muntadhirun, katakan pada mereka tunggulah kami menunggu. Qala al mufassirun, kata para ulama ahli tafsir, inna makna aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik, perhatikan, atau datang adab rabbmu, atau datang sebagian tanda-tanda kekuasaan rabbmu, annahu, yang dimaksud ini ba'du ayati rabbik annahu tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah baratnya. Fa idza tala'at, apabila matahari sudah terbit dari sebelah barat, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu wa kasabat fi imaniha khaira. Ya, maka iman sebuah jiwa enggak bermanfaat untuk jiwa tadi. Ya, yang dia sebelum jiwa itu yang sebelumnya belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan kepada keimanannya. Fala tanfa'u at-taubatu ba'da tulu'i syams. Pintu taubat enggak berguna lagi, enggak bermanfaat setelah terbitnya matahari dari sebelah barat min maghribiha. Kama qala huna, sebagaimana yang Nabi sabdakan di sini, wala tanqatu at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ya, taubat tidak terputus hingga matahari terbit dari sebelah baratnya. Fal hijratu la tanqati wa hatta tanqati'a at-taubatu. Hijrah enggak putus sampai taubat putus. Wa taubatu la tanqati wa hatta tala'ati syamsu min maghribiha. Hatta tala'a syamsu min maghribiha. Ya, matahari apa? Taubat pun juga tidak putus sampai matahari terbit dari sebelah baratnya. Li anna man tarakal hijrata hatta tala'ati syamsu min maghribiha qad taraka fardhan 'alaihi. Karena orang yang tidak hijrah hingga terbit matahari dari sebelah barat, berarti dia telah meninggalkan kewajiban yang diwajibkan padanya. Fa idza tala'ati syamsu min maghribiha laisa sama 'amalun yanfa'u al-'abda. Apabila matahari sudah terbit dari sebelah barat, enggak ada lagi amal yang bisa memberi manfaat untuk hamba. Wala yanfa'u nafsan imanuha lam takun ya amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Maka keimanan sebuah jiwa enggak memberikan manfaat bagi jiwa tadi apabila sebelumnya dia belum beriman. Ya, atau dia belum mengupayakan kebaikan pada imannya. Wal amal ba'dul iman. Dan amal adalah sebagian dari iman. Tercukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.